ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. سبري إمام الليل إمام الشافعي رحمه الله تعالى diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di kitab Al-Manaqib, Manaqib Asy-Syafi'i. Iya. Di kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Dan ini saya bisa bawakan sanad bersambung ya, cuman kalau setiap hal saya bawakan dengan sanad bersambung, kapan kita selesainya? Baik. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atau Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Harmalah bin Yahya At-Tujibi, murid Imam Asy-Syafi'i. Dengan sanadnya kepada Harmalah di Manaqib Asy-Syafi'i, kata Harmalah, sami'tu Asy-Syafi'i, saya mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, kullu man ghalaba 'alal khilafa bis-saif hatta yusamma khalifah wa yajma'u an-nasu 'alaihi fa huwa khalifah. Kata Imam Asy-Syafi'i, setiap orang yang berhasil berkuasa terhadap khilafah, keberhasilannya itu dengan pedang, lalu dia menjadi khalifah, disebut khalifah, manusia sudah bersatu padanya, berkumpul padanya, maka kata Imam Syafi'i, dia syah sebagai khalifah. Syah sebagai apa? Sebagai khalifah. Ini ucapan Imam Syafi'i. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan as-salaf rahimahumullah.